انتهينا. ما بقي شيء؟ ها؟ طيب. أغلق الكتاب. أتفهمون؟ امتحان. لا امتحان لساني. نريد منكم فوائد من هذا الحديث. إذا أمن الإمام فأمنوا. فائدة الأولى. مشروعية تأمين الإمام فقط. بس. والمأموم. جيد. والمنفرد أخذنا من غير هذا الحديث. أما من هذا الحديث مشروعية التأمين للإمام والمأموم. فضيلة التأمين. حيث إذا وافق الملائكة تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. تأمين ليس بواجب. من أين أخذنا؟ من أي لفظ من هذا الحديث؟ نعم. إذا أمن الإمام. إذن للإمام والمأموم فأمنوا بأمر. الجواب صحيح، لكن نريد التعليل. ما هو التعليل؟ الأسن. لأن هذا في صلاة الجهرية وبس، وصلاة السرية ما فيها حديث خاص في هذا. طيب. ومنهم من يقول للإمام مستحب والمأموم واجب إذا أمن الإمام، إذا كان لم يؤمن فليس بواجب أو فليس بأمر لكم. لكن الصحيح الراجح والله أعلم يستحب للإمام والمأموم والمنفرد. لماذا؟ لأن دليل العام يقول لكل دعاء تأمين. دليل عام، دليل عموم صفاتنya bahwa setiap doa diaminkan. والفاتحة sebaik-baik دعاء، أفضل الدعاء. نعم. بعده yang lain diingat-ingat akan diulang nanti. نعم. Diampunnya dosa-dosa adalah dosa kecil. وهذا من حديث آخر قالت هذا الحديث. طيب وماذا أنت؟ أيوة، الحث على التأمين مع الإمام أو بعد الإمام. والحديث يقول إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن بعد الإمام تتأكد dengan yakin. خطأ. إذا أمن الإمام معنanya bukan setelah selesai imam ta'min. لماذا؟ ما الجواب؟ هنا يستحب مقارنة الإمام، mengiringi imam bersama-sama. وليس بعد الإمام. ولا يقول أحدكم أن التأمين بعد تأمين الإمام، لأن الفعل فعل ماضي. إذا أمن الإمام، kalau imam selesai أمين، baru kalian أمين. Jadi ولا الضالين أمين، baru kalian أمين. لا، لا يؤخذ من هذا. ما الجواب؟ جواب الأول بدليل صحيح أيضا. Saya tidak masukkan di sini. Di sahihain. Idza balagha al-imam wal-dhallin faqulu amin. Idza balagha al-imam. Kalau imam sudah sampai walad dhalin, katakan kalian amin. Berarti bersama imam. Jawaban kedua, al-jawab tsani, anna ma'na fi'l ammana idza dakhala fi at-ta'min. Bukan sudah selesai ta'min, bukan. Sama dengan ahrama idza balagha al-ihram. Sama dengan anjada idza dakhala an-najd. Sama juga yang seperti itu. Asbaha idza dakhala sabah. Ammana idza balagha at-ta'min. Kalau masuk ke mawdhi' at-ta'min. Kalau masuk ke mawdhi' ta'min. Berarti dalil wa ta'lil. Dalilnya yang tadi disebutkan, idza qala al-imam ghairal maghdubi 'alaihim walad dhalin faqulu amin. Fainnahu man wafaqa al-imam faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ila akhir al-hadith. Wa hadha fi as-sahihain Bukhari wa Muslim. Wa thani mal jawab, ta'lil, alasan bahwa makna ammana bukan selesai mengucapkan amin. Makna ammana idza balagha ta'min. Dan itu samanya dengan anjada dakhala an-najd. Ahrama balagha al-ihram. Wa antum araftumuh. Al-ayah fil wudu. Maka yaqul idza qumtum ila as-salah. Kalau kalian sudah selesai berdiri. Begitu maknanya? Tidak. Idza arada al-qiyam. Idza arada al-qiyam. Naam. Faedah ba'dahu. Anna al-malaika yashhaduna as-salah. Kul al-malaika? Naam, anna al-malaika ya amin. Sudah ada tadi yang jawab. Hah? Anda kira hada? Wal malaikah al-hadirin walladhi yasma' hada du'a. Ya amin. Hai, ba'dahu. Yurja istijabah biqawli amin. طيب اذا معنى تامين ليس في هذا الحديث bukan dalam hadis ini makna ta'min. طيب لا بس فائده من درسكم بالامس وهو ان معنى التامين استجب وهذا كاد ان يكون كل العلماء يقول ذلك فهو معنى التامين adalah استجب دعانا. طيب بعده نعم الخشوع في الصلاة جيد من أين أخذنا ها طيب من يراعي الموافقة يكون صلاته خاشعة صحيح جيد tidak ada dalam kitab tapi benar berarti dianjurkan untuk khusyuk harus selalu mendengarkan bacaan imam dengan perhatian agar tahu kapan mawdi' ta'min, kemudian ta'min bersama imam. Karena malaikat mengaminkan bersama imam. Tapi ba'dahu. Keutamaan mengucapkan amin bersama imam sudah. Haitsu ghufira lahu ma taqaddama ghufira lahu dhunub. Taib. Ba'dahu. Man. Kenapa barisnya enggak? Maju. Ah. Kunu mutarattibin, insyaallah. Naam. Tayyib, hadha. An yakuna ad-da'i wal mu'ammin wa hadha 'am. Laysa fi shalah faqat. Setiap orang yang berdoa, setiap orang yang mengaminkan, hendaklah dengan hadirul qalb. Naam. Oke. Okay. Jayid. Ana al-afdal lid-da'i yushbihu al-malaika. Jayid. Wa ayyu wajhin hadhihi al-mushabaha. Baik, ajabta anta. Katanya dianjurkan kita untuk mencocoki malaikat. An yakuna mutasyabih bil malaikat. Fi ayyi wajhin? Bas. Wa. Au. Wa dan au. Kalau dan berarti semuanya. Kalau au, ini atau ini atau ini. Ikhtiar. Yang mana? Naam. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Siapa yang mencocoki ta'minnya ta'min malaikat fi ayyi wajhin hadhihi al muwafaqah. Ada soal mafhum, sah? Nah, ajib. Cocok dalam apanya? Fi mawdi'ihi, fi waqtihi. Jayid. Hada wajhun. Mencocoki berbarengan maknanya. Dalam waktunya. Ketika malaikat amin, kamu juga amin. Ini makna pertama. Ada makna kedua? Disebut juga dalam kitab kita kemarin. Kalau jeli. Hah? Disunnahkan, dianjurkan kita menyerupai malaikat. Ada gak dalam fawaid? Ada. Dalam apanya? Pertama, fi waqtiha. Kedua, disuruh untuk seperti malaikat, taatnya, khusyuknya, suci, tidak makan yang haram, tidak bersih. Ya kan? Ada enggak kemarin? Ada. Hadha huwal muwafaqah aidan fi wajh ats-tsani. Wajhul awal muwafaqatuhu fi waqtin wahid. Yang kedua, muwafaqatuhu fi sifati. Fi sifati doa, pada sifat doanya. Bagaimana para malaikat berdoa? Berdoa dalam keadaan suci, bersih. Berdoa dalam keadaan yaf'aluna ma yu'marun, selalu taat pada Allah Ta'ala. Wah, kita sebutkan kemarin bagaimana orang yang berdoa tapi gak dikabulkan karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini tasyabu dengan malaikat atau muwafaqatul malaikah fi wasfid da'i, dalam gambaran orang yang berdoanya, sifat-sifatnya. Asalis. Ini yang enggak ada kemarin. Asalis bahwa doanya am untuk kaum mukminin sebagaimana malaikat mendoakan seluruh kaum mukminin. Siapa yang berdoa untuk kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan yang seperti mereka. Yang keempat, ada makna yang keempat. Siapa yang mencocoki ta'minnya dengan ta'min al-malaikah, yakni ta'min yang sekhusyuknya malaikat, sesungguh-sungguhnya, seperti sungguh-sungguhnya malaikat, maka dikabulkan seperti dikabulkannya malaikat. Naam. Wa hadha sabab ghufran ad-dunub. Faedah lain? Masih ada yang tersisa? Kesempatan berharga. Jadi apa faedahnya? Maka hendaklah jangan lewatkan kesempatan yang berharga. Jadi anta. Hef. Taib, ada berulang. Sudah ada. Naam. حصول الثواب بأيسر سبب جيد نعم ini bahasa ucapan bahasa Arab ini bahasa Indonesianya حصول الثواب الجزيل بأيسر سبب itu maknanya didapatnya pahala yang besar hanya dengan sesuatu yang mudah. Nah, apa lagi dari luar ini, enggak apa-apa. Yang penting ada faedah dalam kitab tersebut, dalam hadis tersebut. Seperti fadlul imam. Ada enggak fadlul imam dalam hawaid kita? Tidak ada toh. Tapi dalam hadis ada. Jelas imam memiliki keutamaan. Di mana makmum disuruh ikut imam. Dan disebutkan bahwa imam itu mencocoki malaikat. Berarti imam memiliki keutamaan tersendiri. Idzan istafadna min hadzal hadis aidan fadlul imam. Wa madza aidan? Mungkin arahnya mirip dengan yang ini, tapi dari sisi lain. Karamullahi ta'ala wa fadilatuhu, kemuliaan Allah dan kemurahan Allah, di mana memberikan sebab yang mudah untuk pahala yang besar. Taib. Apa? Dosa kecil. Berulang. Nam, apa lagi? Oke. Terus saud. Masyru'iyah. Bijahrit ta'min. Jayid masyru'iyah. Bijahrit ta'min. Limadha? Min aina akhadna? Isaluhu, min aina akhad? Min aina akhad? Ha? Min ay lafzin min hadal hadith? Ida ammana. Dari mana kita tahu? Karena Nabi mengatakan, kalau imam sudah sampai pada ta'min, maka aminlah kalian. Barakallahu fikum. Maka, terlihat di sana bahwa imam menjaharkan ta'minnya. Dan juga kita disuruh menjaharkan ta'minnya agar terdengar bagaimana muwafaqatul imam atau tidak. Taib. Hadza fihi dalil akhar. Au athar. Yang menekankan, menegaskan bahwa as-sahih huwal jahr fit ta'min. Karena ba'dul ulama yaqulun anna at-ta'min sirran. Amin. Binafsihi. Baik. Lakin as-sahih bil jahr kama qala Ata ibn Abi Rabah kama fi riwayat al-Bukhari rahimahullah amman ibn Zubair wa man wara'ahu hatta anna lil masjid lajjah aw dajjah. Ibn Zubair mengucapkan amin. Dan mengucapkan amin pula yang di belakangnya semuanya sampai masjid bergemuruh. Ini menunjukkan jahran. Wa aidan riwayat dari beliau, adraktu mi'ataini minas sahabah. Aku temui 200 sahabat di masjid. Ini Masjidil Haram. Ketika imam berkata waladdallin rafa'u aswatahum bita'min au bi'amin. Rafa aswatahum bi amin. Rawahu Ibn Hibban fi thiqatih. Yang tadi disebutkan oleh Bukhari dalam bab jahr al-imam bi ta'min. Yang kedua Ibn Hibban bahwasanya beliau menyebutkan bahwa Atha menyatakan aku temui 200 sahabat di masjid dan semuanya mengucapkan amin. Enam. Adapun kelompok yang mengatakan mengingkari ta'min, maka ini syadz. Demikian pula yang sirran, maka ini marjuh. Kalau yang menyatakan sir, marjuh. Pendapat yang kurang kuat. Apalagi yang mengingkari. Tidak boleh ta'min. Apa ada? Ada. Apa alasan mereka? Kok bisanya? Bertentangan sekali dengan hadis ini. Karena beliau melihat bahwa kalimat amin adalah kalam. Istajib. Kalimat sesuatu, ucapan yang di luar sholat. Taib, hadza dhaif jiddan. karena jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang menyatakan fa'aminu. Hal baqiya syai' minal fawaid? Naam. Ma mana hadha? Hah? Amma al-hunud yaqul hakadha ay la. Bima'na la. Wa hakadha? Naam. Hah? Bi'aks Indonesia. Faif ant? Anda syai' minal fawaid? Nعم. نعم. هذا منها من الفوائد لكن من يعارضه بتعليق إلا الأنبياء والأنبياء قال النبي بذات خير من الملائكة. Artinya dikecualikan, tidak mutlakan. Laisa ala itlaqi. Malaikat afdal minal bashar fi khilqah. Karena malaikat dalam keadaan ya'maluna ma yu'marun, manusia ada yang bermaksiat. Sekian asya menunjukkan bahwa malaikat khilqahnya lebih tinggi. Lakin laisa ala itlaqi artinya masih ada qaid. Kecuali beberapa manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para malaikat. Wallahu taala a'lam. Wa hadza dzakarahu Syekh aidan fi hadzal kitab. Naam. Faedah ukhra. Andak. Hat. Labas. Karena waktu salat itu waktu mustajabah. Tapi Al-Fatihah bukan anjuran, wajib. Lakin yuqaz min hadza. Yani dianalogikan dengan salat, ada doanya di dalamnya. Maka mengambil kesempatan doa di waktu-waktu mustajabah. Jayid. Faedah ukhra. Baik, entahina. Betul kita baqiya min al-waqt. وما بقي شيء. نقرأ الحديث حتى تحفظ لدرس القادم. الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if." Karena di sana ada orang yang lemah. Jika salat salah seorang kalian, hendaklah meringankan. Takhfif bi ghairi ikhlal. Takfifnya di sini muqayyad, laisa ala itlaqih. Ringan yang tidak merusak salat. Fa inna fihi mudhaif, karena di kalangan makmum ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang dal hajah. Yang memiliki hajat-hajat. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, kalau dia salat untuk dirinya, falyutawwil ma syaa, maka silakan dia salat sekehendaknya. Al-hadith 78. Diikut sertakan langsung dua hadith karena sepembahasan atau semakna. Wa anabi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkhar an salati as-subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين Fa'ayyukum amman nas falyujiz. Fa'inna min waraihi al-kabir wal-da'if wadal-hajah. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abi Mas'ud Afwan, Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun, datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, inni la ata'akhar an salatis subhi. Aku memisahkan diri dari salat subuh. Min ajli fulan, karena si fulan. Mimma yutilu bina, karena dia berpanjang-panjang mengimami kami. Maka tidaklah aku melihat Nabi SAW marah dalam satu nasihat seperti marahnya atau yang lebih dahsyat marahnya daripada saat itu. Mimma ghadiba yawma idin. Tidak ada yang pernah aku lihat lebih daripada saat itu. Nabi bersabda dalam marahnya, ya yuhannas, inna minkum munafirin. Wahai manusia, sesungguhnya di kalangan kalian ada orang yang membuat manusia lari. Yang membuat manusia lari. Fa'ayyukum amman nas. Siapa di antara kalian yang mengimami manusia? Falyujiz. Hendaklah meringkasnya. Fa'inna min wara'il kabir. Wasagir. Wadal hajah. Karena sesungguhnya di belakang. Dia ada orang tua. Ada anak kecil. Dan ada orang-orang yang memiliki hajat. Di hadis pertama disebutkan dhaif. Di hadis kedua disebutkan kabir. Ya, ini bisa jadi sebagaimana dikatakan oleh ba'dul ulama bahwa makna dhaif artinya dhaif karena tua. Mengapa? Karena kalau dhaif karena sakit sudah disebut setelahnya sakit. Dhaif wasaqim. Sakim sakit. Maka dhaif yang pertama adalah karena tua. Dengan dalil hadis yang kedua disebutkan waraihi al-kabir, fa inna min waraihi al-kabir, orang tua, renta. Was-saghir wadal hajah. Ihfazu hadain al-hadithain wa nashrah insyaallah fi darsil qadim bi idznillah ta'ala.